Pulau yang merono, colorido yo. Agangulos magnetos de carito. Agangulos magnetos de carito. Son was Rico, Rambo. aja. Sing nyawer panitia. Oh, sing nyawer panitia. Karena terima kasih. Belum diperbolehkan oleh joget. Oh, daré a ti. Yesi. Kali gono. Kali gono. Suruh ke janji. Ada you love. Surau bumi kelawan puji koyo wangi dari hati Sa. Panjak Ose. Cepat sampai. Jauh. Luar biasa. Bisa sentahan mani tetese elo moto iki rasane koyo disiram keni kario teko riko kiawe ngersulane dodo nong arep moto yemanan ambi wong liyo dan manjane seru welase tapi nyatane luput nang janjine. Biasa.

kira yo karena memang selalu asik. nyoto sing ngono uko jo kari keroso roso tuyas kesekso piatin lan rakyan riko sudah dipisahkan dengan dunia mas, tapi hatiku tidak. Yo, kadung